Percuma bila ku menunggu, bila cinta tanpa kepastian. Kau bahagia bersamanya. Sampai jumpa, semoga kau bahagia. Kau yang terindah, takkan pernah ku lupa. Kau yang ku cinta, kini telah bersamanya. Semua telah sirna saat ini. Bingung harus jawab apa lagi ketika kau tak ada lagi di sisi. Ku mulai sadar dengan apa yang sudah terjadi ketika cinta ini kau ingkari dalam diri. Sungguh terasa sakit ketika aku hadapi. Jadi ku cuma bisa bilang terima kasih lagi, baby. Kau yang terindah, takkan pernah ku lupa. Terasa kaku. Yosman Flow, Yanis, Jun Flow, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.